tunaikan kewajiban walau lelah dinanti. Ini waktu yang indah, kerjakan perintahmu ya dengan hati yang bersih. Saat kami mampu penuhi panggilanmu, lengkapi ibadahku, sempurnakan Islamku. Islamku.